cinta pertama telah tertanam. Rindu beda semakin dalam, semakin kelam. Indah cinta berakhir duka, mengalung sunyi di buai mimpi. Masa remaja ingatlah sudah jauh dari akan berlalu. Kini ku cari jalan bahagia jalanan penuh duri. Ku gapai-gapai kasih dan buru, engkau kini semakin jauh. Gapai-gapai kasih dan ruh,